Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara. Dan kita sampai pada halaman 158 kalau cetakannya sama. Yaitu sampai ucapan beliau faslun wa hadzal ladzi dzakarahu Ibnu Qutaibah wa ghairuhu min ulama'il muslimin man ta'ammala at-taurata wajadaha natiqatan bihi sarihatan fi. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Qutaibah dan juga yang lainnya dari para ulama dari kaum muslimin. Siapa yang memperhatikan Taurat, maka dia akan dapati di dalamnya benar-benar mengucapkan hal tersebut secara sarih, secara tegas. Fa inna fiha, karena di dalamnya, di dalam Taurat ada kalimat wa ghada Ibrahimu فأخذ الغلام وأخذ خبزا وسقاء وسقاء من ماء ودفعه إلى هاجر وحمله عليها وقال لها اذهبي فانطلقت هاجر ونفد الماء الذي كان معها فطرحت الغلام تحت شجرة وجلست مقابلته على مقدار رمية الحجر لئلا تبصر الغلام حين يموت ورفعت صوتها بالبكاء وسمع الله صوت الغلام حيث هو فقال لها الملك قومي فاحملي الغلام وشدي يدك به فإني جاعله لأمة عظيمة. Disebutkan di dalam kitab tersebut kisah Ibrahim. Berangkat Ibrahim di pagi hari membawa anaknya dengan membawa sepotong roti dan membawa air, diberikannya kepada Hajar. Dan dibawa oleh Hajar, digendong. Wa qala laha, kemudian berkata Ibrahim kepada Hajar, idhabi, pergilah, berangkatlah. Fantalaqat Hajar, maka berangkatlah Hajar. Wa nafidal ma, dan habislah air. Fatarahatil ghulam, maka anak tersebut diletakkan di bawah sebuah pohon. Wa jalasat muqabilatahu, dan dia duduk di dekatnya. Ukurannya kurang lebih miqdaru ramyatil hajar, seukuran lemparan batu. Li'anla tubsiral ghulama hina yamut, hanya karena Hajar enggak ingin lihat dia mati. Enggak ingin lihat anaknya mati, sehingga duduk agak jauh, seukuran satu lemparan batu. Warafa'at sautuha bil buka, ternyata anak tersebut nangis dengan suara yang keras. Wa sami'allahu sautal ghulam, dan Allah Maha mendengar suara tangisan tadi. Faqala lahal malak, maka berkatalah malaikat kepada Hajar, qumi fahmilil ghulama wasyuddi yadaka bihi, bangunlah, gendonglah anakmu dan ikat dengan tanganmu. Fa inni ja'iluhu li ummatin 'azimah, karena sesungguhnya aku akan menjadikannya sebagai umat yang besar. Wa fataha Allahu 'ainaiha fa basarat bi bi'ri ma'in, maka Allah bukakan matanya, maka dia melihat air bersumber atau keluar dari tanah. Fasaqatil ghulam, maka anak tersebut diberi minum. Wa mala'at saqa'aha, dan dipenuhi tempat-tempat airnya. Wa kanallahu ma'al ghulam fatarabba wa sakana fi bariyati Faran, maka Allah bersama anak tersebut, Allah bimbing dia, Allah tarbiyah dia. Sakana fi bariyah, tinggal di tempat tersebut, yaitu bariyatu Faran. Para pendengar barakallahu fikum, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi syahid, yang menjadi bukti pada kisah yang ada dalam Taurat ini adalah kalimat fi bariyati Faran, di dataran atau dataran tinggi Faran. Sama persis namanya dengan yang ada dalam Injil, dan sama persis dengan nama yang ada sampai hari ini di sekitar Makkah, dikatakan dengan Jibal Faran atau pegunungan Faran atau dataran tinggi Faran. Fahadha nassut Taurat, inilah nas yang jelas dari kitab Taurat. Anna Ismail rubbiya wa sakana fi bariyati Faran, bahwa Ismail dipelihara, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di bariyati Faran. Ba'daan kada yamutu minal atash, yang tadinya hampir mati karena kehausan, sehingga Hajar hampir-hampir tidak bisa melihat dia mati sehingga menjauh. Wa annallaha saqahu min bi'ri ma, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya air. Wa qad ulima bitawatur, dan telah diketahui dengan mutawatir. Wa ittifaqil umam, dan kesepakatan semua umat, umat Kristiani, umat Yahudi, dan umat Islam, bahwa Ismail innama rubiya bi Makkah, bahwa Ismail itu dipelihara di Makkah. Berarti dataran tadi atau dikatakan dataran tinggi Faran adalah Mekah. Enggak ada perselisihan, walhamdulillah. Wa huwa wa abuhu Ibrahim banayal bait, dan bahwasanya yang membangun Baitullahil Haram, yang membangun Ka'bah adalah Ibrahim dan anaknya Ismail. Banaya al-bait, keduanya membangun Ka'bah. Dan itu sudah diketahui oleh semua agama samawi. Fa'ulima qat'an anna Faran hiya ardu Makkah, maka diketahui secara pasti bahwa Faran adalah dataran tinggi Makkah. Wa mithla hadhihi al-bisharah min kalami syami'un fima qabiluhu wa radu tarjamatahu, dan juga seperti itu disebutkan dalam kabar gembira dari ucapan Syam'un. Ucapan Syam'un, salah satu tokoh mereka, tokoh Yahudi atau yang ditokohkan oleh Yahudi, yang ucapannya diterima. Fima qabiluhu waradu tarjamatuhu, yang mereka menerima ucapan-ucapan Syam'un, dan juga mereka menerima dan ridha dengan Syam'un. Apa katanya? Qala ja'allahu min jibali Faran, Allah datang dari gunung Faran. Wamtala'at as-samawati wal-ardu min tasbihih, maka penuhlah langit dan bumi dari tasbih. Wa tasbihu ummatihi, memuji Allah dari tasbih dia dan tasbihnya umatnya. Demikian disebutkan dalam kitab Taurat dari riwayat Syam'un. Dan itu yang mereka kenali dan mereka ketahui dan mereka percaya menerima ucapan Syam'un ini. Walam yakhruj ahadun min jibali Faran allati imtala'ati samawati wal ardu min tasbihihi wa tasbihi ummatihi siwa Muhammad SAW. Sekarang tinggal kita lihat, kalau dataran tinggi Faran atau gunung Faran adalah Mekah dan sekitarnya, maka lihatlah, apakah ada di sana orang yang mengangkat nama Allah, mendakwahkan nama Allah selain Rasulullah SAW, selain nabinya kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW, apakah ada orang lain di sana yang dikatakan tasbihnya dan tasbih umatnya memenuhi langit dan bumi? Apa ada selain Nabi, selain Nabi Muhammad SAW? Apakah ada selain nabinya kaum muslimin? Tidak ada. Berarti di dalam Taurat, dalam Injil, dan dalam riwayat Sam'un yang mereka sama-sama terima, riwayat dari Sam'un, menyatakan bahwa nama Allah dibesarkan di daerah Faran, dan dikatakan muncullah dari sana dakwah, yang dakwah dia dan pengikut-pengikutnya, tasbihnya dan tasbih pengikut-pengikutnya memenuhi langit dan bumi. Tentu tidak ada di sana kecuali dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innal masih lam yakun bi ardi Faran. Kalau mau tafsirkan Al-Masih Isa alaihi salam, tidak pernah tinggal di daerah Faran al-Battah sama sekali. Tidak pernah tinggal di daerah Faran sama sekali. Atau mau ditafsirkan tokoh tadi yang tasbihnya dan tasbih pengikutnya memenuhi langit dan bumi, kalau mau ditafsirkan Musa, tidak tepat pula. Karena Musa innama kullima minat tur. Musa menerima wahyu di Bukit Tursina, bukan di Gunung Faran. Wa tur laisa min ardi Faran. Sedangkan Tursina atau dikenal juga dengan nama Tur, Bukit Tur, bukan negeri Faran. Jauh sekali. Baina Faran wa Tur. Wa Tur wa kitabin mastur. Wa in kanatil bariyah allati baina Makkah wa Tur tusamma bariyatu Faran. Falam yunzilillahu fiha Taurat. Adapun padang pasir, padang tandus, padang batu antara Mekah dengan Tur, itu adalah padang batu yang disebut dengan Faran. Dan Allah tidak pernah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa di sana. Tidak pernah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa di sana. Wa bisyaratut Taurat qad taqaddamat bi jabalut Tur. Dan kabar gembira tentang Taurat dan turunnya Taurat kepada Nabi Musa sudah lewat dan sudah diceritakan di Jabalut Tur, di Gunung Tur. Wa bisyaratul Injil, dan berita Injil juga sudah diberitakan, yaitu turunnya Injil kepada Nabi Isa di Jabal Sa'ir, di Gunung Sa'ir. Di dalam Al-Qur'an ada berita tentang Bukit Tursina dan kitab yang diturunkan di sana, dan muslimin beriman. Diberitakan pula Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa di Gunung Sa'ir, dan kaum muslimin percaya. Mengapa sebaliknya kalian mendapatkan berita tentang Jabal Faran, mendapatkan berita tentang turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad, kenapa kalian tidak percaya? Itu perbedaannya antara kaum muslimin dengan Yahudi dan Nasrani. Sama-sama diberitakan di dalam Taurat tentang apa yang turun pada Nabi Isa dan apa yang turun pada Nabi Muhammad SAW. Demikian pula di dalam kitab Injil ada berita tentang apa yang diturunkan pada Nabi Musa alaihi salam dan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan di dalam Quran juga diceritakan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Adapun kaum muslimin percaya dengan Quran, sehingga percaya pula ada wahyu yang turun kepada Nabi Musa dan ada wahyu yang turun kepada Nabi Isa. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran menyatakan wattur wa kitabim mastur fi riqqin mansur. Wattur. Allah bersumpah dengan Bukit Tursina. Dan kitab yang mastur, kitab yang sudah ditulis. Karena perbedaannya, wahyu diturunkan kepada Nabi Musa dalam keadaan sudah tertulis. Diturunkan dalam keadaan sudah tertulis. Firqin mansyur. Demikian pula, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wattini wazaitun wa purisinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan tiga tempat. Yang pertama, tempat yang dipenuhi dengan tin dan zaitun. Tempat turunnya Injil. Di sana, tempat buah tin dan buah zaitun. Kedua, Waturi Sinin dan Bukit Tursina. Tempat turunnya? Naam, Taurat. Kepada Nabi Musa. Wahadal baladil amin. Dan negeri yang mulia ini. Yani negeri yang aman ini. Yang terjaga ini. Yani Makkah. Atau Jibal Faran. Walhamdulillah. Kaum muslimin beriman dengan kitabnya. Dan beriman dengan berita-berita yang ada dalam kitabnya. Yaitu turunnya wahyu Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa di Bukit Tur. Kepada Nabi Isa di Sa'ir. Dan kepada Nabi Muhammad di Faran. Wa nadhiru hadha ma naqaluhu waradu tarjamatahu fi nubuwati Habquq. Dan yang semisalnya juga. Disebutkan dalam kitab mereka yang dinukil oleh orang yang mereka ridhoi. Dinukil oleh orang yang mereka ridhoi riwayat hidupnya. Yaitu tokoh mereka dan mereka meyakini kenabiannya. Yaitu Habquq. Apa katanya? Dia juga berkata, Ja'allahu minat tini. Allah datang dari tin. Demikian disebutkannya dengan kalimat tin. Wa fi alami Rasulullah Ibn Qutaybah. Dan juga dalam Al-Jawabus Sahih disebutkan Taiman. Dan dalam Kamus Al-Kitab Muqaddas ismun ibariyun ma'nahu al-yamini. Itu adalah ungkapan dari bahasa Ibrani yang maknanya adalah kanan, di tepian kanan. Awis sahra al-janubiyah, atau padang pasir daerah janub. Barakallahu fikum. Wadhahar al-Qudus ala jibali Faran. Dan tampak jelas al-Qudus yang maha suci dari negeri Faran atau gunung-gunung Faran. Wamtala'atil ardu min tahmidi Ahmad. Dan penuh bumi ini dengan puji-pujian dari Ahmad. Wa malakun bi yaminihi riqabul umam. Dan malaikat di kanannya mendampinginya, mengawasi umat-umat. Wa anaratil ardu linurih. Dan bumi bercahaya karena cahaya orang ini yang disebut dengan Ahmad. Wa hamalat khailahu fil bahr. Yang kuda-kudanya berjalan di lautan. Demikian di dalam Taurat mereka riwayat Habquq yang juz ketiga halaman 3 dan 5. Barakallahu fikum. Ini sudah berapa riwayat dari Taurat. Semuanya mengkhabarkan akan munculnya, akan turunnya wahyu di negeri Faran. Akan muncul tokoh pembimbing umat yang tahmidnya, puji-pujiannya, yang tasbihnya memenuhi langit dan bumi. Siapa lagi yang ada di negeri Faran kalau bukan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Qala Ibn Qutaybah, berkata lagi Ibn Qutaybah. Wa zada fihi ba'du ahli al-kitab. Dan ditambahkan oleh sebagian ahli al-kitab. Wa satanzi'u fi qissiyika a'raqan wa tartawi as-siham bi amrik ya Muhammad irtiwa'an. Masih ada kalimat lagi. Wasatanzi' fi qissiyika a'raqan. Akan keluar dari kisimu keringat. Tartawi siham bi amrik. Seperti anak-anak panah dengan perintahmu. Ya Muhammad irtiwa'an. وهذا إفصاح باسمه وصفاته. Berarti di sini kalimat berikutnya menunjukkan ketegasan namanya. Bukan hanya Ahmad, tetapi dipanggil dengan Ya Muhammad. وهذا إفصاح باسمه. Jelas penyebutan namanya secara fasih. فإن ادعوا أنه غيره. Kalau mereka mengaku-ngaku bahwa yang dimaksud bukan dia, bukan Nabi Muhammad SAW, faman Ahmad? Kalau gitu siapa Ahmad yang dimaksud? Siapa yang dimaksud Ya Muhammad? Siapa yang dimaksud imtala'atil ardu min tahmidihi, yang bumi dan langit dipenuhi tahmid beliau, dipenuhi puji-pujian beliau? Alladzi ja'a min jibali Faran, yang datang dari pegunungan Faran. Famalaka riqabal umam, yang menguasai leher-leher umat seluruhnya. Kalau bukan Nabi Muhammad SAW, siapa yang dimaksud Ahmad? Siapa yang dimaksud Ya Muhammad? Siapa yang dimaksud di negeri Faran? Tidak ada. Alhamdulillah, qadarullah, Allah takdirkan di negeri Faran tidak ada tokoh lain. Tidak ada Nabi lain. Tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Al-wajhus sadis. Sisi keenam. Qauluhu fil fasl at-tasi' min as-safar al-awwal wa min as-sifr al-awwal. Dan ucapannya dalam pasal yang ke-9 dalam lembaran pertama dari Taurat. Inna Hajar lamma faraqat Sarah wa khatabaha al-malak fa qala ya Hajar min ayna aqbalti wa ila ayna turidina falamma sharahat lahu al-hal qala irji'i fa inni sa'ukatsiru dhurriyyataka wa zar'aka hatta la yuhsun wa ha anta tahbalina wa talidina ibnan ismahu Isma'il li'anna Allah qad sami'a dhalika wa khudu'aka wa waladuka yakunu wahshan nas يده فوق يد الجميع ويد الكل به ويكون مسكنه على التخوم جميع إخوته. Perhatikan di Taurat pasal 9 lembaran pertama. Sesungguhnya Hajar ketika meninggalkan Sarah dan kemudian dikhitbah oleh malaikat, ini untuk Ibrahim alaihissalam, berkata, ya Hajar, min aina aqbalti wa ila aina turidin. Kemana engkau akan, dari mana engkau datang dan kemana engkau akan pergi? Falamma syarahat lahul hal, ketika diterangkan keadaannya, qala irji'i, fa inni sa'ukathiru durriyatak. Kembalilah. Karena sungguhnya aku akan perbanyak anak turunanmu dan kebun-kebunmu, hatta la yusawun, hingga tidak lagi terhitung jumlahnya, saking banyaknya. Waha anta tahbilina wa talidin, dan sekaranglah engkau dalam keadaan hamil dan akan melahirkan seorang anak yang namanya Ismail. Karena Allah telah mendengar yang demikian, Allah mengetahui ketundukanmu, ketaatanmu, dan juga anakmu yakunu wahsyan nas, akan menjadi orang yang menonjol di tengah manusia. Yadu fauqa yadil jami', tangannya di atas tangan manusia seluruhnya. Wa yadul kulli bihi, dan tangan seluruh manusia ada di tangannya. Artinya memimpin, menguasai, membimbing. Wa yakunu maskanuhu, dan nanti tinggalnya di daerah Tuhum, dia dan seluruh saudara-saudaranya. Baik. Disebutkan di sini barakallahu fikum hampir sama kisahnya, bahwa dari turunan Ismail akan ada seorang nabi dan akan menguasai manusia, memimpin manusia, yang tangannya di atas tangan seluruh manusia dan tangan manusia seluruhnya ada di tangannya. Barakallahu fikum. Ini bukti berikutnya, kalau memang berita itu sudah ada di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Qala al-mustakhrijuna li hadhihi al-bishara, berkata orang-orang yang mengeluarkan berita ini, ma'lumun anna yada bani Ismail qabla mab'ats Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam takun fawqa aydi bani Ishaq. Tayib, perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Berkata al-mustakhrijuna li hadhihi al-bishara, mereka-mereka yang meriwayatkan bisyarah ini dalam kitab Taurat berkata, ma'lumun, sudah diketahui bersama, anna yadi bani Ismail qabla mab'ats Muhammad SAW, bahwasanya tangannya turunan Ismail sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW belum menjadi di atas tangan-tangan seluruh manusia, bahkan belum menjadi di atas tangan-tangan bani Ishaq. Anaknya Ibrahim ada dua, Ismail dan Ishaq. Kemudian disebutkan bahwa turunan Bani Ismail akan berada di atas tangan seluruh manusia. Nah, waktu belum diutusnya Nabi Muhammad, masih belum di atas turunan Bani Ishaq. Berarti belum seluruh manusia di bawah pimpinan Bani Ismail. Balkana fi aidi bani Ishaq an-nubuwwah wal kitab. Bahkan saat itu kepemimpinan ada di tangan-tangan bani Ishaq. Ada di tangan-tangan bani Ishaq, maksudnya karena dari turunan Ishaq ada Ya'qub. Dari turunan Ya'qub ada Nabi Yusuf. Di tangan Nabi Yusuf terus ada nabi-nabi-nabi. Ada nabi, ada kitab, dan selalu mereka yang memimpin. Wa qad dakhala Misr zaman Yusuf ma'a Ya'qub, sampai masuk ke Mesir di zaman Nabi Yusuf bersama Ya'qub. Falam yakun li bani Ismail fawqahum yadun, maka saat itu turunan Ismail sama sekali belum dikatakan memimpin dan tangannya tidak di tangan mereka semuanya. Masih belum memimpin mereka. Suma kharaju minha lama bu'itha Musa. Kemudian keluar dari sana ketika diutus Nabi Musa alaihi salam. Wa kanu ma'a Musa. Maka mereka semua dipimpin oleh Musa. Musa alaihi salam bukan dari turunan Bani Ismail, tapi dari turunan Bani Ishaq juga. Wa Musa min a'azzi ahli al-ardi. Saat itu Musa adalah tokoh paling mulia di seluruh dunia. Berarti tangan Bani Ismail masih belum di atas tangan manusia lainnya. Masih tangannya Bani Ishaq yang menguasai. Wa lam yakun li ahadin 'alaihim yadun. Saat itu Nabi Musa adalah yang paling tinggi, paling mulia, dan di atasnya tidak ada tangan siapapun. Walidzalika kanu ma'a Yusha. Oleh karena itulah mereka terus bersama Yusha ila zamani Daud, sampai zaman Nabi Daud dan juga kerajaan Sulaiman. Wal mulki alladhi lam yu'ta ahadun mithlah, yaitu kerajaan yang tidak pernah diberikan pada siapapun seperti Nabi Sulaiman. Dan itu dari Bani Ishaq. Falam takun yad bani Ismail alaihim, saat itu tangan Bani Ismail masih belum di atas mereka. Di atas mereka Sulaiman alaihi salam. Summa ba'athallahu al-Masih fakafaru bihi wa kadzabu. Kemudian Allah utus Masih Isa, mereka mengingkarinya. Mereka mendustakannya. Bahkan sampai membunuhnya atau berusaha untuk membunuhnya. Fadammara 'alaihim takdzibuhum iyyah wa zala mulkahum, maka Allah hancurkan atas mereka karena kedustaan mereka, karena pendustaan mereka, maka hilanglah kerajaan mereka, hilanglah kekuasaan mereka, walam yakum lahum ba'dahu qa'imah, maka tidak ada lagi pemimpin yang tegak dari Bani Ishaq. Setelah itu, qatta'ahumullah fil ardi umama, Allah pecah-pecah mereka di muka bumi umat demi umat, tersebar di sana di sini dalam keadaan tidak terpimpin oleh satu pemimpin. Terjadi perpecahan dan kekacauan. Taib. Wa kanu tahta hukmi Rum wal Furs wa qahharuhum. Akhirnya mereka dikuasai oleh Romawi, oleh Persia, penyembah api. Wa qahharuhum, dan ditindas oleh mereka. Wa lam yakun yadun waladi Ismail alaihim fi hadhihi al-hal. Juga tangannya Bani Ismail belum memimpin tangan-tangan manusia di dalam keadaan itu, fi hadzal hal. Walakana fawqa yadil jami', belum pula tangannya Bani Ismail di atas tangan seluruhnya manusia. Ila an ba'atha Muhammad SAW, sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa risalah kerasulan, Allah muliakan dia dengan kenabian. Kemudian jadilah beliau memimpin kaum muslimin, dan kemudian mengalahkan Romawi, mengalahkan Persia, dan mengislamkan seluruh kerajaan-kerajaan seluruh penjuru dunia. Saat itulah tangan Bani Ismail menguasai manusia. Saat itulah yadu Bani Ismail fauqal jami'. Saat itulah tangan Bani Ismail, tangan seorang dari turunan Ismail menguasai seluruh manusia. Baik. Berarti apa yang diberitakan dalam kitab Taurat tadi adalah kabar gembira akan datangnya seorang nabi dari turunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab kalau dijawab maksudnya itu adalah Nabi Ismail, Nabi Ismail belum menguasai seluruhnya, seluruh manusia. Mengapa? Karena Ishaq lebih menonjol. Setelah itu, turunan dari Ismail juga masih belum memimpin. Karena turunan dari Ishaq, para nabi, para rasul. Sampai Nabi Musa yang menguasai seluruh Bani Israel, itu pun Bani Ismail belum memiliki kekuasaan apapun dan tidak memimpin. Sampai datangnya Nabi Muhammad alaihissalam dari turunan Ismail, baru turunan Ismail memimpin dunia. Yaduhu fauqa yadil jami', tangan beliau di atas tangan seluruh manusia, dan tangan seluruh manusia dipegang oleh tangan beliau alaihissalam, dan beliau dari turunan Bani Ismail. Falam yabqa fil ardi sultanun a'azza min sultanihim. Maka saat itu tidak ada lagi penguasa di dunia ini yang lebih mulia daripada sultannya Bani Ismail. Khalifah Abu Bakar wa Umar, Utsman meneruskan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, menguasai hampir seluruh dunia, Romawinya, Persianya, Afrikanya, Turkinya. Bihaits qaharu sultana Faris war Rum, di mana Bani Ismail mengalahkan kekuasaan Persia dan Romawi dan Turki wad Dailam, mengarahkan sultana Faris, kekuasaan Persia, war Rum, Romawi, wat Turk, Turki wad Dailam. Wa qaharu al-Yahuda wan Nasara, dan juga mengalahkan Yahudi dan Nasrani, wal Majusi, was Sabi'ah, yakni menundukkan mereka, Yahudi dan Nasrani dan Majusi dan Sabi'ah, wa ubadul asnam, dan para penyembah berhala. Fa dhahara bidzalika ta'wilu qawlihi fit Taurah, maka saat itulah tampak tafsir dari ucapannya di dalam Taurat, wa yakunu yadu fauqa yadil jami', jadilah tangannya di atas tangan seluruh manusia. Wa yadul kul bihi, dan tangan seluruh manusia ada padanya. Wa hadza amrun